Oke, ringkes saja yo saya bawa malam hari ini pola umumnya suluk jalan menuju pengalaman puncak. Ini saya pinjam teori, kalau filosof itu filosof klasik sekali yang teorinya nanti dipinjam juga oleh Surawardi, yaitu Plotinus. Jadi jalan menuju peak experience itu ada tiga. Yang pertama purgativa, yang kedua contemplativa, yang ketiga illuminativa. Purgativa itu penyucian diri. Ini nanti bentuknya ya model-model tirakat, dengan puasa, dengan uzlah, dengan qanaah, dalam rangka membersihkan diri. Jadi biasanya nanti para guru, para mursyid itu menyarankan apa yang harus dilakukan, apa yang jangan dilakukan untuk membersihkan jiwa, membersihkan diri. Karena seperti dijelaskan tadi, kenapa orang tidak sadar tentang mana yang baik, mana yang benar, mana yang hakiki, mana yang ilusi, itu bukan karena Allah tidak memberi, bukan karena Tuhan tidak menampakkan ayat-ayatnya, tapi lebih karena batin kita yang gelap, sehingga tidak bisa menyaksikan itu, tidak bisa musyahadah. Berarti apa? Jalan keluarnya adalah purgatif, penyucian diri. Bersihkan diri kita, kosongkan dari yang jelek-jelek, yang merusak, yang jahat, yang maksiat. Kalau dalam tasawuf namanya taholi, kosongkan. Yang kedua kontemplativa. Kontemplativa itu melalui jalur kontemplasi, merenung, refleksi. Kalau ini jalur ilmu. Nanti merenung seperti Kanjeng Nabi waktu ke Gua Hiro, itu kan kontemplasi, memikirkan umatnya, memikirkan kehidupan masyarakat jahiliyah saat itu, mencari jalan keluar dari semua kejahilian yang ada dan seterusnya, itu lewat jalur kontemplativa. Dari situ nanti orang kemungkinan bisa dapat pencerahan tadi, mengalami mukasyafah, musyahadah, ma'rifat. Itu lewat jalur kontemplativa. Yo, upaya ini ya butuh kesungguh-sungguhan, keseriusan, yang diawali dari purgativa. Dirinya sendiri harus bersih. Kalau dirinya masih kotor, kontemplasi sedalam apapun ya, kesejatian itu tidak akan terlihat karena batin kita masih gelap. Kalau nenek moyang kita, orang-orang kuno zaman dulu, ada istilah topo atau semedi. Ini sebenarnya sejenis kontemplativa, kontemplasi. Dan yang terakhir, kalau ini aspek illuminativa, isyrok, pencerahannya. Jadi kalau ini ya memang murni anugerahnya Allah. Ada orang yang memang oleh Allah diberi pencerahan. Orang-orang yang diistimewakan oleh Allah diberi isyrok. Itu aspek illuminativa. Meskipun ya banyak juga yang sebenarnya upaya ini berkesinambungan, kombinasi. Orang yang menyucikan dirinya, kemudian melakukan kontemplasi, akhirnya oleh Allah karena kasih sayangnya diberi isyrok, jadi diberi pencahayaan, sehingga sekarang yang sejati lebih jelas terlihat. Ini aspek illuminativa, aspek pencerahan dari Allah. Seperti sering saya bilang, belajar itu kita yang berusaha, Allah yang menganugerahkan ilmunya. Jadi hasilnya tetap kuncinya ada pada Allah. Itu namanya isyrok atau iluminasi atau pencerahan. Jadi kita bersihkan diri, kemudian kita berkontemplasi, mencari mana yang hakiki, mana yang ilusi dalam hidup ini. Insya Allah nanti Allah membantu kita lewat pencerahan, iluminasi, menghadirkan kebenaran dan kebaikan itu dalam diri kita. Begitu momen itu hadir dalam diri kita, itulah pengalaman big experience yang tentunya harus kita tutup dengan alhamdulillah atas kasih sayangnya, atas apa kedekatan Allah dengan kita. Kemudian Allah menganugerahkan pencerahannya, menganugerahkan ma'rifatnya sebagai jalan puncak kita dalam beragama. Ya, meskipun tetap big experience ini sifatnya transien atau sementara, ya enggak terus-terusan. Yang penting pengalaman puncak ini nanti akan membawa efek yang positif dalam hidup kita, seperti tadi di depan sudah saya jelaskan. Jadi pengalaman ini membuat kita sadar akan hakikat hidup kita, hubungan kita dengan alam, dengan manusia, dengan Tuhan, membuat kita puas, penuh, ada rasa kepenuhan diri, membebaskan kita dari belenggu-belenggu, mengubah hidup kita dalam cinta, memotivasi kita untuk kebaikan, kebenaran, hidup dalam kegembiraan dan kelembutan jiwa. Oke, baik teman-teman, saya kira itu beberapa materi yang saya sampaikan minggu ini tentang religious big experience. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Ya, saya membawa materi teori dari beberapa tokoh jadi satu. Kita pilih-pilih yang sekiranya ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Bagi yang penasaran, ingin lebih jauh memperdalam, akan sangat membanggakan saya. Teman-teman berarti menjelajahi lagi, membaca lagi. Kalau bahasanya agama itu kan mansanah, sunnatan, hasanatan. Memancing teman-teman untuk mau belajar itu bagi saya pahala tersendiri, karena berarti saya dianggap mencontohkan yang baik untuk belajar, untuk nambah ilmu. Insya Allah upaya bersama kita untuk menempuh jalan keilmuan ini mendapat ridhonya, sehingga nanti membuahkan manfaat, maslahat, barokah untuk hidup kita fid dini wa dunia wal akhirah. Baik teman-teman, saya kira itu sesi kita malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.